Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang menjelaskan tentang al-wafa, menepati di saat dia berjanji. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara hukukul ukhuwah yang dengannya akan semakin mempererat persaudaraan tersebut. Dan tanpa al-wafa, maka akan menyebabkan seorang akan hilang kepercayaan, menyebabkan seorang akan hilang dan meletakkan tali persaudaraan, sehingga seorang muslim apabila dia telah menetapkan janji dengan saudaranya, maka hendaklah yang ada pada dirinya adalah al-azm, tekad yang kuat untuk menepati janji tersebut. Lalu kita melanjutkan ke perkataan al-muallif hafizahullah ta'ala yang berikutnya. Qala Ibn Hazimin, berkata Ibn Hazim, "Idza qulta fi syai'in na'am fa atimmahu. Fa inna na'am daynun 'ala al-hurri wajibu. Wa illa fa qul la tastarih wa turih biha." لِأَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ كَذِبُ. Beliau mengatakan, apabila engkau mengatakan kepada sesuatu na'am, iya, maka sempurnakanlah janjimu itu. Ketika misalnya ada seorang meminta kepadamu, insyaallah besok antum datang ke rumah ana, maka apabila antum mengatakan na'am, iya, fa'atimmahu, sempurnakan, tunaikan, tepati apa yang telah engkau katakan itu kepada saudaramu. Fa'inna na'am dainun alal hurri wajibu. Karena sesungguhnya kata na'am itu adalah merupakan hutang bagi seseorang yang wajib untuk dia tunaikan. Bukan hanya sekedar basa-basi, na'am, na'am, kemudian dia tidak menepati apa yang telah dia ucapkan. Itu janji. Dan janji itu adalah hutang yang harus dia penuhi. Wa illa, kalau tidak, yakni pada dirimu, tidak ada keinginan untuk membenarkan, tidak ada keinginan untuk menyetujui apa yang diinginkan oleh saudaramu. Kalau tidak demikian, faqullah, ucapkan tidak. Afwan ya akhi, ana enggak bisa, besok ada kepentingan. Afwan, ana ada masalah besok. Afwan, ana ada urusan. Katakan tidak. Karena ucapan tidak itu tastarih, engkau istirahat, tidak ada beban. wa turih biha, dan engkau pun mengenakkan dia, mengistirahatkan dia, sehingga dia tidak perlu menunggu. Li'alla yaqulan nasu innaka kadhibu, agar kemudian manusia tidak mengatakan kamu itu berdusta. Kalau seorang sering mengucapkan na'am, na'am, na'am dalam satu janji, ternyata dia tidak menepati, orang akan mengatakan, ah orang ini gak bisa dipercaya, orang ini dusta. Dia selalu berjanji tapi dia tidak menepati janjinya. Qala al-muthqibul abdi al-jahili, berkata al-muthqib al-abdi al-jahili dalam syairnya, la taqulanna idza lam turid an tutimma al-wa'da fi shay'in na'am hasanun qawlu na'am min ba'di la wa qabihun qawlu la ba'da na'am. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, apabila engkau tidak ingin menyempurnakan janji, tidak ingin menepati janji, jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu itu na'am. Jangan. Kalau sudah terbetik pada dirimu kamu tidak mungkin menepati apa yang kamu katakan, maka jangan mengatakan na'am. Hasanun qawlu na'am min ba'dila, baik ucapan na'am itu dari setelah la, tidak, dan akan jelek ucapan la ba'da na'am, akan jelek ucapan tidak setelah na'am. Maksudnya, kalau kamu tidak mampu, ya ucapkan la, ya ucapkan la. Jangan kamu menempatkan la itu dengan na'am atau na'am dengan la. Ya, kalau kamu merasa kamu tidak mampu, katakan la, afwan, ana enggak bisa. Jangan katakan na'am. Kalau kamu mengatakan na'am, yang seharusnya kamu mengatakan la, maka akan jadi jelek. Nah, karena kamu tidak akan menempatinya. Intinya adalah menempatkan kalimat tersebut pada tempatnya. Kalau kamu mampu untuk menempatinya, ucapkan na'am, dan itu yang baik. Namun kalau kamu tidak mampu, maka jangan mengucapkan na'am. Katakanlah, innalah ba'da na'am fahishatun, fabila fabda idza khifta an-nadam. Sesungguhnya la setelah na'am itu fahishatun, kejelekan. Ya, jelek. Ada seorang mengatakan, besok insyaallah antum datang ke rumah. Ya. Janji ya. Kalau mungkin di majelis itu dia mengatakan, "Na'am, iya, ana janji." Setelah itu belum datang waktunya, baru dia beritahu, afwan, la, tidak jadi karena ini ya. Nah, kata beliau, ucapan la tidak setelah tadinya kamu mengatakan iya, itu fahisyah, perbuatan keji, ya, tidak sepantasnya. Maka mulailah dengan la, kata beliau, kalau kamu takut menyesal. Idza khiftan nadam, ya, ahsan mengatakan la. Kalau la dulu nanti na'am, ah bagus. Ya. Tapi kalau na'am nantinya la, jelek. Wa idza qulta na'am fasbir laha. Namun apabila kamu sudah mengucapkan na'am, sabar kamu. Bagaimanapun kamu harus berusaha untuk menepatinya. Binajazil wa'di, untuk menepati janji. Innal khulfa dzam. Sesungguhnya mengingkari janji itu adalah celaan. Lihat, menunjukkan bahwa mereka sangat membenci yang namanya khulful wa'd, mengingkari janji, tidak menepatinya. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa idza wa'adta ahadan ma'rufan aw ata'an aw hadiyatan فلا تعده تخلصا من الإحراج وتعزم على عدم الوفاء. Apabila engkau telah menjanjikan kepada seorang hal yang ma'ruf, sesuatu yang baik, atau satu pemberian, atau satu hadiah, maka jangan kamu memberikan janji kepadanya. Karena apa? Takhallusun minal ihraj. Ya. Karena ingin bebas dari ruang yang sempit, ya. Enggak enak gitu. Nah. Ada satu orang kamu beri misalnya, kamu beli. Ya, anak kecil. Yang satunya lagi datang. Untuk saya mana? Oh, kamu gampang, besok nanti saya kasih. Padahal tidak ada niat pada dirinya untuk memberikan, tapi hanya sekedar supaya dia merasa terhibur karena dia melihat temannya diberi misalnya, ya. Maka dia menjanjikan takhallusan minal hiraj, supaya bisa menghindar dari apa, perasaan gak enak. Wa ta'zim ala adamil wafa, padahal kamu sebenarnya tidak berpikiran untuk menepati janji kamu itu. Jangan. Jangan seperti itu. Kalau kamu sudah menjanjikan, tepati. Qala syair, berkata seorang penyair, wa laqad wa'anta wa anta akramu wa'idin, la khaira fi wa'din bi ghairi tamami, an'im alayya bima wa'adta takarruma, fal madlu yudhhibu bahjatal in'ami. Berkata penyair ini, wa laqad wa'adta, sungguh engkau telah berjanji, wa anta akramu wa'idin, dan engkau adalah orang yang paling mulia dari orang-orang yang berjanji. La khaira fi wa'idin, tidak ada kebaikan dalam satu janji, bi ghairi tamami, kalau dia tidak menepatinya. An'im 'alayya bima wa'adta takarruma, maka merupakan satu, berikanlah kenikmatan itu kepadaku dengan apa yang engkau janjikan sebagai bentuk kemuliaan kamu, menunjukkan bahwa kamu itu orang yang karim, orang yang mulia, maka tepati janji itu. Fal matlu, karena sesungguhnya mengingkari janji atau melambat-lambatkan, mengundur-undurkan janji tersebut, yudhibu bahjatal in'ami, akan menghilangkan, ya, bahjatal in'am, akan menghilangkan kewibawaan seseorang. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, ta'jilu wa'dil mar'i akrumatun ukrumatun tanshuru anhu athyab adh-dhikri wal hurru la yamtulu ma'rufahu wa la yaliqu al matlu bil hurri. Menyegerakan janji kepada seorang itu adalah satu kemuliaan. Tanshuru anhu athyab adh-dhikri, itu akan menyebarkan, orang-orang akan menyebutnya dengan penyebutan yang paling baik. Orang akan memuliakannya. Oh, si fulan itu dikenal. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia benar-benar menepati janjinya. Wal hurru la yamtulu ma'rufahu. Seorang yang merdeka, maksudnya seorang yang bijak, seorang yang baik, dia tidak akan mengundur-undur kebaikan yang hendak dia lakukan. Wala yaliqul matlu bil hurri, dan tidaklah selayaknya mengundur-undur kebaikan bagi seorang yang bijak tersebut. Wa minal wafa'i hifdzul amanah, di antara yang harus ditepati adalah menjaga amanah seseorang. Apakah bersifat berita ataukah barang, harta. Kalau ada seorang sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, menyimpan kepadamu rahasia-rahasia, jangan kamu sebarkan. Amanah, hifdzul amanah, ya. Maka demikian pula dalam hal harta, ada seorang menitipkan barang kepadamu, amanah, maka hendaklah kamu benar-benar memelihara amanah tersebut. Jangan kamu lalaikan, jangan kamu terlantarkan. Wanzur afakallah. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu. Kaifa asbaha as-samau al yudrabu bihi al-mathal fil wafa'i bil ittifaq. Tentang keadaannya seorang zaman dahulu yang bernama Samau al, mungkin kalau kita Indonesia kan Samuel ini ya. Nah, seorang yang bernama Samuel ini, Samau al ini, itu dijadikan perumpamaan ya dalam hal menepati janji, memelihara amanah. Nah, sehingga kalau bercerita tentang masalah amanah ini selalu diingat Samuel ini, Samuel. Ya. Kalau ada seorang mereka melihat orang ini betul-betul menjaga amanah, oh sama seperti Samuel. Walhasil jadikan sebagai darbul mathal, sebagai perumpamaan dalam hal menepati janji, memelihara amanah. Kenapa demikian? Wa ma dzaaka illa lishtiharihi bihifdzil amanah. Tidaklah demikian melainkan karena masyhurnya beliau dalam menjaga amanah seseorang. Wa mulakhasul haditsah allati warada fiha hadzal mathal, dan ringkasan dari satu kejadian yang dengannya Samau al ini dijadikan sebagai perumpamaan dalam hal menepati janji dan memelihara amanah. Anna mra'al Qais al-Kindi lamma arada al-mudhiya ila Qaisar Malik ar-Rum. Bahwa Imru'ul Qais al-Kindi ini ketika dia hendak berangkat menuju kepada sang raja Kaisar, raja Romawi, maka sebelum dia berangkat, auda'a 'inda samaual duru'an wa silahan wa amti'atan tusawi mablaghan kabiran minal mal. Maka Imru'ul Qais ini menitipkan barang-barangnya kepada Samaual, baju besi, senjata ya, mungkin pedang, tombak dan lainnya, dan barang-barang berharga yang lain yang mencapai jumlah yang cukup besar dari hartanya Imru'ul Qais ini. Dia titipkan kepada Samaual sebelum berangkat ke Raja Romawi. Id annahu wajadaha ib'an thaqilan fi safarihi ila Rum. Karena dia mendapati bahwa ini barang-barang yang berat. Kalau dia ingin safar menuju Romawi, berat. Kalau dia ingin membawa seluruhnya. Wa kana qad ja'alaha dar'an lin-nawa'ib wal-'adiyat. Ya. Wa kana qad ja'alaha dar'an, dan adalah Imru'ul Qais ini menjadikan barang-barang itu sebagai benteng ya, untuk menjaga diri dari berbagai kesulitan-kesulitan. Ya. Dia memang telah mempersiapkan baju besi, alat untuk bertempur, berperang. Tapi karena berat, dia ingin berangkat ke Raja Romawi, maka dia titipkan barang itu kepada Samaual. Falamma mata Imru'ul Qais, maka pada saat dia berangkat, maka meninggallah Imru'ul Qais tersebut. Arsala Maliku Kindah ila Samaual, maka Raja Kindah itu mengutus utusan kepada Samuel ini. Kirim utusan karena Raja Kindah ini mendengarkan bahwa Imru'ul Qais menyimpan barang-barang yang cukup berharga diberikan kepada Samuel sebagai titipan. Ketika Imru'ul Qais meninggal, ini didengarkan oleh Raja Kindah, kesempatan mau diambil barang-barang yang berharga itu. Kirim utusan kepada Samuel. Ya. Yatlubu minhu ma awda'ahu Imru'ul Qais bihujjati annahu min ra'iyati, meminta apa yang telah dititipkan oleh Imru'ul Qais dengan alasan Imru'ul Qais itu kan dari rakyatnya, Imru'ul Qais al-Kindi, sedangkan dia rajanya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan barang itu karena dia raja yang nitip rakyat dititipkan kepada Samawal. Padahal raja ini tidak ada hubungan kekelabatan kecuali dari satu kabilah mungkin, sama-sama dari Banu Kindah. Nah, tapi dalam hal urusan harta warisan tidak ada sama sekali. Dia bukan dari ahli warisnya. Nah, maka raja ini berkeinginan untuk mendapatkan barang-barang yang berharga itu. Kirim utusan kepada Samawal ini. Faqala Samawal, maka Samawal ini mengatakan, la adfa'uha illa limustahiqiha. Saya tidak akan menyerahkan barang ini kecuali kepada yang berhak, yaitu ahli warisnya. Nah, bayangkan yang meminta ini raja. Wa aba ayadfa'a ilaihi minha syai'an, dan beliau enggan untuk menyerahkan semuanya, sedikit pun dia tidak serahkan. Fa'awadahu fa'abah, lalu kirim utusan lagi Raja Kindah. Tetap saja Samuel mengatakan tidak. Wa qala, dan beliau mengatakan, la aghdiru bidhimmati, saya tidak akan membatalkan apa yang telah menjadi kewajibanku untuk menjaga itu. Saya tidak akan membatalkan amanah. Ini adalah tanggung jawabku. Wala akhunu amanati, saya tidak akan mengkhianati amanatku. Wala atrukul wafa'al wajib alai, saya tidak akan meninggalkan untuk menepati yang itu adalah merupakan kewajiban atasku. Jadi bayangkan, raja ini sangat berkeinginan menunjukkan harta ini harta yang bukan sembarangan. Ya, yang namanya seorang raja, dia telah memiliki banyak harta. Ketika dia menghendaki hartanya Imrul Qais, menunjukkan bahwa pada harta Imrul Qais ini ada satu kelebihan, keistimewaan. Kirim utusan, kata Samuel, tidak. Kirim lagi utusan, tidak. Tidak diserahkan sama sekali. Faqasadahu dhalikal malik min kindah bi askari. Jadi bukan utusan lagi yang dikirim, pasukan. Maka raja ini pun dari Kindah berangkat ke tempatnya Samawal dengan pasukan. Ya. Nah, tidak bisa dengan cara lemah lembut, maka dengan cara pemaksaan. Datangkan pasukan untuk menghadapi Samawal. Ya. Mendengarkan itu, fadakhala Samawal fi hisni. Rupanya Samuel ini punya benteng dia. Begitu mendengarkan pasukan raja ini datang, masuk dia ke dalam benteng. Nah, masuk ke bentengnya. Wamtana abih, dan mencegah diri, tidak mau diberikan sama sekali. Fahasarahu malik al-malik, maka diblokir oleh raja. Setiap titik-titik pintu-pintu itu semuanya di ya, ditaruh penjaga. Jangan-jangan Samuel akan keluar dan lari. Nah, ya, tertutup semua jalan. Samuel di dalam. Wa kana waladu Samuel kharij al-hisn. Ketika Samuel ini masuk ke dalam bentengnya, dia lupa kalau di luar itu ada anaknya. Ya, mungkin lagi bermain, maka anaknya ini di luar benteng. Fa dhafara bihil malik, ditemukan oleh sang raja. Ditangkap, fa akhadahu asiran, dijadikan sebagai tawanannya. Thumma tawafa haula al-hisn wa sahabi Samawal. Kemudian sang raja ini mengelilingi bentengnya Samawal, lalu dia sambil berteriak, ya Samawal, ya Samawal. Nah, fa asyrafa alaihi min a'la al-hisn, maka Samawal pun melongok melihat dari atas bentengnya. Bentengnya tinggi. Dia melihat dari atas, ada apa ini kok manggil-manggil nama? Jadi dia melihat dari atas bentengnya. Falamma ra'ahu qala lah, ketika dia telah melihatnya, maka raja ini mengatakan, "Inna waladaka qad asartu." Nih, anak kamu saya sudah jadikan sebagai tawanan. Wa ha huwa ma, ini Dia sekarang bersama saya. Fa in sallamta ila ad-duru' ilayya ad-duru' was-silah allati limri'il Qais 'indak rahaltu anka. Apabila engkau menyerahkan baju-baju besi, senjata-senjata miliknya Imru'ul Qais yang ada pada kamu, saya akan tinggalkan kamu. Wa sallamtu ilayka wala, saya akan serahkan anak ini kepadamu. Wa in imtana'ta min dhalik, tapi kalau kamu enggan melakukan itu, dzabahtu waladak wa anta tanzur. Kan saya sembelih anak kamu ini dalam keadaan kamu melihatnya. Pilih mana ini ya ikhwan? Harta orang ya, amanah dalam jumlah besar. Kalau 1 juta rupiah gampang. Tinggal 1 juta, ambil. Ini barang-barang yang berharga ya. Nilainya sangat besar. Anaknya ditawan. Nah, ancamannya, kalau kamu tidak menyerahkan, saya akan sembelih ini. Dalam keadaan kamu melihat saya menyembelihnya. Fakhtar ayyuhuma syi'ta, pilih mana yang kamu suka. Faqala lahu Samu'al, maka Samu'al mengatakan kepadanya, ma kuntu li ukhfira dhimami wa ubtilu wafai fasna ma syi'ta. Saya tidak akan ya membatalkan perjanjianku yang itu menjadi tanggung jawabku. Nah, dan saya tidak akan membatalkan apa yang harus saya tepati. Lakukan apa yang kamu inginkan. Wih, diancam untuk disembelih anak. Kata dia, silakan, lakukan. Nah, dia tetap menjaga amanah itu. Fadzabaha waladahu wa huwa yanzur. Raja ini pun menyembelih anaknya dalam keadaan Samu'al melihat itu. Ya. Thumma lamma ajaza 'anil hisni raja'a kha'iba. Ketika raja ini sudah putus asa, tidak mampu untuk masuk ke dalam benteng, maka pulanglah dia dalam keadaan tidak mendapatkan hasil. Anak orang sudah disembelih. Tidak mendapatkan harta. Mungkin Samu'al sudah mempersiapkan makanan juga di dalam bentengnya itu. Ya. Wahtasaba Samu'al dzabha waladihi. Adapun Samu'al dia sudah ya serahkan kepada Allah anak tersebut disembelih. Mau apa lagi? Dia harus memelihara amanah seorang. Wa sabara muhafazatan ala wafa'ihi. Dan dia bersabar demi untuk menjaga al-wafa', menepati janji, menjaga amanah seseorang. Falamma ja'al mausim wa hadara warathatu imru'il Qais. Ketika telah datang musim yang berikutnya, maka datanglah ahli warisnya Imru'ul Qais, mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Sallama ilaihim ad-duru' was-silah. Lalu kemudian Samu'al pun menyerahkan kepada mereka baju besi dan senjata-senjata tersebut. Wara'a hifdha dhimamihi wa ri'ayata wafa'ihi ahabba ilaihi min hayati waladihi wa baqa'ihi. Dan dia melihat bahwa memelihara tanggung jawab, menjaga untuk selalu menepati amanah, itu lebih dia senangi daripada kehidupan anaknya. Fasaratil amthalu fil wafa' tudrabu bis samawal. Sehingga ini menjadi sebuah perumpamaan dalam hal menepati janji ya bagi Samu'al. Wa idza madahu ahlal wafa fil anam dzukira Samu'al fil awal. Kalau misalnya mereka melihat ada seorang suka menepati janji amanah, maka mereka selalu mengingat Samu'al itu. Ya. Naam. Ini disebutkan dalam Nudratun Na'im wallahu taala alam tentang kesahihan dari kisah ini. Ya. Yang jelas sebagian al-udaba mereka menukilkan kisah ini di dalam kitab-kitab mereka. Wallahu ta'ala alam. Lalu beliau mengatakan, warrajulul wafiyu haqqan idza wa'adak thumma ji'tahu ala qadar badaraka bihajatik wa kafaka mu'natal ilhah bal mu'natas su'al. Seorang kalau dia benar-benar menepati janjinya apabila dia telah berjanji kepadamu, lalu kemudian engkau datang kepadanya pada waktu yang telah ditetapkan, maka dia segera menunaikan apa yang engkau butuhkan. Sehingga kamu tidak perlu memaksa-maksa, dan bahkan kamu tidak perlu meminta. Ini seorang kalau wafi, benar-benar dia menepati janjinya. Begitu tiba waktu yang telah ditetapkan, dia datang, nah orang itu sudah tahu tanpa perlu dia minta atau tanpa perlu dia mendesak, ya, dia langsung menyerahkan apa yang telah diberikan kepadanya amanah. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan dalam syair, wa mi'adul karimi alaihi dainun fala tuzidil karimi ala salami yudhakkiruhu salamu kama alaihi wa yughnika salamu anil kalami. Berjanji dengan orang yang mulia itu, atas dia itu sebagai hutang, ya. Maka engkau tidak perlu menambah embel-embel apapun kepada orang yang mulia itu kecuali salam, ya. Cukup kamu datang, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, langsung ingat dia, ya. Nah, itu kalau orang yang karim, ya. Tapi kalau seorang yang laim, sudah datang, waalaikumsalam, dari mana? Oh, ngobrol. Diusahakan supaya dia lupa apa yang dia ingin minta. Nah, ya. Tapi kalau orang ini mengingat, afwan, titipan ana yang dulu. Nah. Ah, dia berusaha untuk, oh ya sebentar, ana lagi sibuk ini, afwan, gak bisa, lain kali aja ya. Sudah datang. Nah, dipaksa-paksa. Setelah dipaksa, mungkin baru dia berusaha untuk menunaikan amanahnya. Nah, ini bukan karim. Kata beliau, al-karim begitu lihat dengan salam sudah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, langsung masuk dia. Ini titipan antum. Yudhakiruhu salamuka ma'alaih. Salamnya kamu kepada dia sudah mengingatkan dia. Wa yughnika salamu anil kalam, sehingga salam itu sudah mewakili pembicaraan. Jadi ucapan assalamualaikum itu sudah mewakili, ya akhi, ana dulu ketika tanggal ini ana pernah menitipkan barang kepadamu, tolong sekarang ini adalah sudah waktunya ana ingin, enggak perlu sudah, ya. Cukup dengan salam sudah tahu dia. Fayalillah. Ma asyadda taqsir fi hadzal khuluq. Ya. Alangkah menyedihkan, sungguh demikian banyak dari kalangan manusia mereka kurang dalam akhlak ini. Wa ma aqallal wafa'a bil wa'di fi awsatil muslimin, dan alangkah sedikitnya orang-orang yang menepati janji di tengah-tengah kaum muslimin. Alangkah sedikitnya. Hatta inna ba'dhal muta'athirin bil hadaratil gharbiyyah yadhunnu anna al khulfa min sifatil muslimin. Sampai-sampai, ya, sebagian orang-orang yang mereka itu terpengaruh dengan gaya barat, terpengaruh dengan kehidupan barat, itu menyangka bahwa menyelisihi janji, tidak menepati janji, itu adalah sifatnya kaum muslimin. Terbalik, ya. Nah, wa annal wafa min sifatil kafirin, dan dia menyangka bahwa menepati janji itu adalah sifatnya orang-orang kafir, ya. Kalau sifatnya kaum muslimin suka tidak menjaga amanah, tidak menepati janji, insyaallah itu artinya enggak janji menurut sebagian mereka, ya. Bal inna ba'dhum idza arada ta'kil al-wa'di qala a'tini wa'dan injiliziyan. Bahkan kalau sebagian mereka, ya misalnya ingin janji, menepati janji, supaya ingin ditekankan janji itu, supaya dia betul-betul percaya dengan orang ini, maka dia mengatakan, tolong berikan kepadaku janjinya orang Inggris. Nah, ya, ini orang Inggris dikenal mereka suka menepati janji, jangan janjinya kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin molor, ya. Ketetapan, ta'lim jam 9, jam 10 maksudnya. Ya. Kalau ustadznya datang jam 9, enggak ada orang itu, belum ada. Belum siap. Iya kan? Nah, ma'ruf. Ya. Kecuali sebagian mereka ini, subhanallah. Ya. Beda kalau ketika di Dammaj. Dammaj jam 9, jam 9. Antum lambat datang, tertinggal pelajaran. Jam 10, jam 10. Nah. Ya, tapi karena sudah menjadi masyhur ya. Jamnya sebagian itu terbuat dari karet ya. Sehingga sering molor gitu. Nah. Dia sering melihat jam 9 itu jam 9 waktu Jawa. Nah. Jam 9 waktu Jawa ya, ini masih jam 8 oh ya. Tunggu jam 9 waktu Jawa. Nah. Nah ini, kenapa? Karena sudah subhanallah, seakan-akan jadi suatu kebiasaan. Janji ya, kurang lebih seperti itu pula ya. Kaum muslimin secara umum. Nah, banyak dari mereka tidak amanah. Khulful wa'id jadi kebiasaan. Maka ini ma'asyar al-akhwa rahimakumullah, sepantasnya kita mencoba untuk belajar ya. Belajar untuk menepati janji. Jam sekian, jam sekian. Ya. Kalau sudah ditentukan jam, maka hendaklah jangan sampai menyelisih. Jangan sampai molor. Nah. Atau yang lainnya, demikian pula. Janji dengan seorang ikhwan. Ya. Janji jam berapa? Jam 4. Datang jam 4. Ya. Datang. Nah. Ya. Kalau perlu khawatir jangan sampai tidak menepati maka sebelumnya. Nah, biasakan seperti itu agar ya tidak terbiasa melakukan hal-hal yang demikian. Ketika kita bertemu dengan seorang yang benar-benar disiplin, nah itu repot. Ya. Nah, berkata seorang penyair, syakallahu atlalal wafai bikaffihi faqad darasat a'lamuhu wa manaziluh. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya atlalal wafa, bekas-bekas dari menunaikan atau menepati janji itu, bikaffihi, yani tinggal bekas-bekasnya saja. Sungguh telah hilang tanda-tanda ya, sungguh telah hilang bangunan amanah itu yang sebenarnya, yang ada adalah tinggal sisa-sisa ya. Ya ini sedikit orang yang benar-benar mau menepati janjinya. Nah, kebanyakannya mengingkari janji, suka mengulur waktu. Wallahul musta'an. Dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-wafa. Nah, ini pembahasan yang berikutnya cukup panjang. Insyaallah. Saya kira sampai di sini yang kita baca dari kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.